pada dasarnya tidak ada yang indah dari dicintai. Manusia lebih senang jatuh cinta, mencintai, dan disakiti. Kali malas kira. Anani mong tresno. Sandung-sandung aku maksa niatimu. Kapok metumbang tak gawe kowe dewe. Raiso ngukur kurang kesadaranku. Terima kasih pernah membuat nyaman dan hangat di dada. Terima kasih untuk segala tawa yang kita jenakakan. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu minta diingat dengan cara sendu. Miss you.